Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal haji haji muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarul umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di malam hari ini, malam yang ke-26 dari bulan Muharram 1443 Hijriah, kembali Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita, kesempatan untuk kembali melanjutkan kajian rutin kita dalam membaca kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid. Di pertemuan kita terakhir, kita telah masuk pada bab yang ke-15, babu qaulullahi ta'ala hatta idza fuzzi'a an qulubihim, bab yang menyebutkan tentang keadaan para malaikat masih dalam urutan-urutan bab yang menunjukkan tentang wujub tauhid, wajibnya tauhid, wa ibtalul syirk, dan membatalkan kesyirikan. Pada bab yang sebelumnya, muallif rahimahullah menyebutkan athar-athar an-nusus yang menjelaskan tentang keadaan Rasul alaihi salatu wassalam, di mana beliau tidak memiliki kemampuan untuk memberikan manfaat atau madarat untuk diri beliau sendiri. Demikian pula tidak memiliki kemampuan untuk memberikan manfaat atau menolak madarat terhadap keluarganya, karib kerabatnya, terlebih yang lainnya. Maka pada bab ini muallif rahimahullah akan menyebutkan atau telah menyebutkan apa yang telah kita pelajari, nas, demikian pula yang lainnya dari nusus yang menjelaskan tentang keadaan para malaikat al-muqarrabin, di mana mereka pingsan, terkejut, kaget karena memuliakan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, tatkala mereka mendengarkan kalamullah. Ini semua untuk menunjukkan agar kalbu ini tidak bergantung dan mengarah kepada mereka dalam meminta perlindungan, mengharapkan kebutuhan, hajat, tetapi hamba itu mengikhlaskan seluruh ibadah, permintaan, mengarahkan berbagai kebutuhan, hanya kepada Allah semata, tidak kepada yang lainnya. Jika para Rasul alaihimussalatu wassalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah afdal rusul, demikian pula para malaikat tidak memiliki manfaat atau kemampuan untuk menolak madarat kepada hamba. Dan beginilah kondisi atau keadaan mereka sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Demikian pula ayat yang menjelaskan tentang kondisi malaikat. Maka fadlan an ghairihim, lebih-lebih lagi manusia yang lain, makhluk yang lain selain para rasul, demikian pula selain para malaikat, mereka tidak memiliki kemampuan apapun kepada hamba untuk mendapatkan atau memberikan manfaat atau menolak madarat, sehingga batillah apa yang dilakukan oleh sebagian manusia ketika mereka bergantung dan berharap kepada selain Allah. Orang-orang yang mereka sangka atau yang mereka duga sebagai para wali, sebagai orang-orang yang saleh, lalu mereka mendatangi kuburannya, mereka mengadakan acara atau perayaan di kuburnya atau di dekat kuburnya atau di daerahnya, lalu kemudian menyangka itu merupakan bentuk penghormatan kepada para wali atau orang yang dianggap soleh tadi, padahal mereka telah memperuntukkan bagian ibadah kepada hamba, kepada makhluk, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah lana wa lakum al-afiyata was-salama. Kesyirikan yang merupakan dosa yang sangat besar, kezaliman yang terbesar, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang sangat besar, kedurhakaan yang besar, terbesar. Bagaimana tidak? Allah yang telah menciptakan, Allah lah yang telah memberikan rizki dan berbagai karunia kepada hamba, lalu kemudian hamba itu tidak memberikan ibadah semata hanya kepada Allah, tetapi dia peruntukkan, dia berikan ibadah yang itu merupakan hak Allah, dia berikan juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman yang sangat besar, sebuah kejahatan atau pelanggaran yang sangat besar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dari sini atau jika kita melihat kondisi kehidupan di hari-hari terakhir di dunia ini, maka kita akan merasa atau mengetahui, meyakini butuhnya kita semua terhadap ilmu tauhid, butuhnya kita semua terhadap bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam, butuhnya umat ini terhadap sunnah. Kita lanjut. Setelah musannif rahimahullah menyebutkan dalil yang pertama dalam surat Saba ayat yang ke-23, beliau melanjutkan menyebutkan nas yang kedua berupa hadis. Qala al-musannif rahimahullah wa fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu 'anil nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala. Berkata musannif rahimahullah di dalam as-sahih, yakni sahih al-Bukhari, akan disebutkan insyaallah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza qadallahu al-amra fis sama', apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan suatu perkara di langit, Allah putuskan, Allah tetapkan, dan Allah firmankan, Allah sampaikan kepada utusannya untuk mewujudkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tugaskan, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Darabatil malaikatu bi ajnihatiha khudu'anan liqaulih, maka para malaikat pun memukulkan sayap-sayapnya karena tunduk terhadap firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ka'annahu silsilatun ala sufwan, seperti rantai besi yang digeserkan, yang diseret di atas batu cadas yang keras, yakni menunjukkan mengeluarkan suara, bunyi. Yanfuduhum dhalik, dan itu menembus mereka. Hatta idza fuzzi'an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqo wa huwal aliyyul kabir. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Saba ayat yang ke-23 ayat yang lalu, sehingga apabila telah diangkat, dihilangkan rasa takut itu dari kalbu mereka, dari kalbu para malaikat, mereka pun bertanya, mereka pun mengatakan kepada yang lainnya, apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian? Qalu, mereka para malaikat yang lain menjawab, al-haq, al-haq, apa yang Allah firmankan. Dan dialah Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Fayasma'uha mustarikus sam'i. Lalu kemudian perkara yang Allah tetapkan tersebut, yang diperbincangkan oleh para malaikat tersebut, itu didengarkan oleh para pencuri dengar. Wa mustariku sam'i hakadha ba'duhu fawqa ba'din wa safahu Sufyan bikafihi faharafaha wa baddada baina asabi'ihi. Dan pencuri dengar itu seperti ini, sebagian di atas sebagian yang lain, disifatkan oleh perawi Sufyan ibnu Uyainah rahimahullah dengan telapak tangan beliau. Beliau miringkan telapak tangan beliau dan beliau renggangkan jari jemarinya, yakni menunjukkan sebagian jari berada di atas sebagian yang lain, bertumpuk. Fayasma'ul kalimah, pencuri dengar ini mendengarkan sebuah kalimat. Fayulqiha ila man tahtahu, lalu dia melemparkan, dia menyampaikan, dia melontarkan kalimat yang dia dengarkan tadi kepada syaitan yang berada di bawahnya, para pencuri dengar tadi, karena mereka satu menaiki yang lain terus seperti itu. Yang di atas yang mendengar membisikkan, menyampaikan kepada yang di bawahnya. Sumayulqiha al-akharu ila man tahtahu. Kemudian yang lainnya pula menyampaikan terus sampai ke bawah. Hatta yulqiha ala lisanis sahir awil kahin. Sehingga atau sampailah apa yang telah didengarkan itu dilemparkan melalui lisan penyihir ataukah dukun. Farubbama adrakahu syihabu qabla an yulqiyaha, terkadang si pencuri dengar ini disambar oleh api yang menyala, syihab, lemparan api, panah api yang orang sekarang bilang meteor. Qabla an yulqiyaha, sebelum dia sempat membisikkan atau menyampaikan kepada orang yang di bawahnya, sebelum dia sampaikan, bola api atau panah api itu telah mengenainya, sehingga dia tidak sempat menyampaikannya kepada yang di bawahnya. Farubbama alqaha qabla an yudrikahu, namun terkadang pula dia sempat memberitakan atau menyampaikan apa yang telah dia dengarkan itu kepada yang di bawahnya sebelum panah api itu mengenainya. Fayakdzibu ma'aha mi'ata kadzbatin, lalu kemudian yang mendengarkan itu menambahkan kedustaan bersamanya, bersama apa yang didengarkan tadi, dengan 100 kedustaan. Fayuqal, lalu dikatakan, alaysa qad qala lana yauma kada wa kada kada wa kada, yani si dukun tadi mengatakan, tukang sihir tadi mengatakan kepada seseorang yang bertepatan keadaan atau ketetapan mengenai dirinya itu yang telah didengarkan oleh para syaitan tadi, bukankah ia telah mengatakan kepada kita pada hari ini demikian dan demikian, demikian dan demikian, yakni diberitakan sesuatu yang telah didengarkan tadi. Kamu, bukankah kamu, misalkan contoh, bukankah kamu yang bernama si fulan, si fulan, kamu datang karena kamu sakit ini dan itu? Kaget orang yang datang ke dukun tadi. Loh, kok dukunnya tahu? Saya belum kasih tahu, dia sudah bisa mengetahui. Oh, berarti, subhanallah, coba lihat syaitan mempermainkan manusia, orang-orang yang lemah imannya, orang-orang yang datang ke dukun tadi. Berarti dia tahu perkara gaib. Berarti dia ini sakti. Dan seterusnya. Fayusaddaqu bitilkal kalimati allati sumi'at minas sama. Lalu si dukun tadi kemudian dibenarkan dengan sebab kalimat ucapan yang telah didengarkan dari langit tadi. Dia benarkan semua ucapannya dengan sebab satu hal yang benar yang disampaikan tadi, yang kebetulan itu didengarkan oleh para syaitan, para pencuri dengar tersebut dari langit. Nah, kedustaan yang begitu banyak kalah menjadi sesuatu yang dipercaya dengan sebab sesuatu yang benar. Nah, walaupun dia mungkin mengetahui sekian kedustaan telah terbongkar, telah diketahui dari si dukun, namun dengan sebab hal yang benar tadi, semua perkara-perkara yang disangka dusta tadi, mungkin dia akan benarkan, dia akan percayai. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, fitan, fitnah. Qala rahimahullah, berkata asy-syarih rahimahullah, qauluhu fi sahih ay sahih al-Bukhari. Perkataan dalam hadis dalam sahih yakni sahih al-Bukhari. Hadis ini di dalam riwayat al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Qauluhu idza qada Allahu al-amra fis sama. Dalam hadis disebutkan apabila Allah menetapkan suatu perkara di langit, ai idza takallama Allahu bil amri alladhi yuhihi ila Jibril, yani jika Allah berbicara, Allah menyampaikan suatu perkara yang Allah wahyukan kepada malaikat Jibril alaihi salam, bima aradahu, apa yang Allah kehendaki untuk Allah sampaikan, kama saraha bihi fil haditsil ati, sebagaimana hal ini yang disebutkan secara sharih dalam hadis selanjutnya. Nah, yakni Allah menetapkan di sini, Allah berfirman, Allah berbicara, menyampaikan kepada malaikat Jibril alaihi salatu wassalam dengan suara, dengan huruf-huruf suara yang didengarkan. Wa kama rawa Sa'id ibn Mansur wa Abu Daud wa Ibn Jarir an Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur, Abu Daud, Ibnu Jarir rahimahullah, rahimahumullah, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, idza takallamallahu bil wahyi sami'a ahlus samawati salsalatan kajarri silsilati ala safwan. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, menyampaikan suatu wahyu, maka penduduk langit mendengarkan suara yang keras seperti rantai besi yang terseret di atas batu. Yakni ada suara. Nah, yang menunjukkan para malaikat itu tunduk terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Riwayat ini riwayat yang disebutkan secara mauquf. Ada riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ini pula yang diriwayatkan secara marfu' yang nanti akan beliau sebutkan. Namun atsar ini yang beliau sebutkan adalah atsar yang mauquf, sahih mauquf. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama seperti Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah. Wa rawa Ibnu Abi Hatim wa Ibnu Maqduyah an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala. Dan Ibnu Abi Hatim demikian pula Ibnu Maqduyah meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala. Beliau berkata, lamma auhal jabbaru ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam da'ar rasula minal malaikati liyab'athahu bil wahyi fasami'atil malaikatu sautal jabbaru yatakallamu bil wahyi falamma kushifa an kulubihim sa'alu amma qala Allah faqalu al haqqa wa 'alimu anna Allah la yaqulu illa haqqan. Tatkala Al-Jabbar Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala Allah akan mewahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil utusan dari para malaikat untuk mengirimkan atau menyampaikan wahyu tersebut. Maka kemudian para malaikat mendengarkan suara Allah Subhanahu wa taala Al-Jabbar menyampaikan wahyu tersebut, maka tatkala telah disingkap rasa takut itu dari kalbu para malaikat, karena dalam ayat telah disebutkan demikian pula hadis sebelumnya bahwa mereka pingsan. Sa'alu amma qala Allah, mereka pun saling bertanya tentang apa yang Allah telah firmankan. Faqalu, mereka mengatakan al-haq, mereka tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman kecuali al-haq, tidak mengatakan kecuali al-haq. Khawati billah rahimani wa rahimakumullah, atsar ini atsar Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam riwayat Ibnu Abi Hatim, demikian pula Ibnu Maqduyah, juga dikeluarkan oleh al-Imam Ibnu Jarir rahimahullah dalam tafsirnya dari riwayat Muhammad ibnu Sa'ad dari ayahnya, dari pamannya, dari ayahnya, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Syaddul al-Bukhari hafizahullah beliau menyebutkan bahwa hadal isnad dhaifun jiddan, sanad ini sangat lemah sekali, ada beberapa cacat dalam silsilah sanad atsar ini. Dalam sanad atsar ini terdapat Muhammad bin Sa'ad. Muhammad bin Sa'ad yaitu Muhammad bin Sa'ad bin Muhammad ibnul Hasan ibnu Atiyah ibni Sa'ad al-Aufi. Daruqutni al-Hafidh rahimahullah mengatakan la ba'sa bihi. Namun al-Hafidh al-Khatib layyanahu, melemahkannya dalam tarikh Baghdad. Demikian pula disebutkan secara ringkas di dalam Al-Mughni pelemahan dari Al-Khatib tersebut. Dan lebih dari itu, ayah dari Muhammad ibnu Sa'ad yaitu Sa'ad ibnu Muhammad ibnu Al-Hasan dhaifun jiddan, ini lebih lemah lagi, ya. Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan dzaka jahmiyun, dia ini jahmi, ya. Nah, Kemudian Imam Ahmad mengatakan, walau lam yakun hadza aidan lam yakun mimman yastahilu an yuktaba anhu wala kana mawdi'an lidzaka. Seandainya perawi ini bukan Jahmi, itu pun perawi ini bukan termasuk golongan orang-orang yang ditulis hadisnya, yang pantas ditulis hadisnya, bukan pada tempat itu kedudukannya. Nah, riwayat ini Muhammad bin Sa'ad meriwayatkan dari ayahnya, yakni Sa'ad bin Muhammad ibn al-Hasan. Ya. Nah, meriwayatkan dari ammihi, pamannya. Pamannya Al-Husain ibn al-Hasan. Ya. Beliau seorang qadhi di daerah Baghdad. Yahya ibn Ma'in mengatakan, kana dha'ifan fil qada'i, dha'ifan fil hadith. Perawi ini Al-Husain bin al-Hasan seorang yang lemah dalam al-qadha, demikian pula lemah dalam hadith. Lemah dalam hadith. Naam. Al-Hafidh Ibn Sa'ad beliau mengatakan, samia sama'an kathiran wa kana dha'ifan fil hadith. Beliau mendengarkan banyak hadith, tetapi beliau lemah dalam periwayatan hadith. Dilemahkan oleh Abu Hatim An-Nasa'i. Ibn Hibban mengatakan, munkarul hadith la yajuzul ihtijaju bi khabarihi. Beliau seorang yang mungkar hadisnya, tidak boleh untuk berhujjah dengan riwayat-riwayatnya. Nah, demikian pula perawi di atasnya, ya, Al-Husain bin Hasan meriwayatkan dari ayahnya, abihi, dan ayahnya adalah Al-Hasan bin Atiyah, juga perawi yang lemah. Nah, al-muhim, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, hadits ini terdapat beberapa perawi yang lemah, ya, du'afa, sehingga hadits ini sangat lemah sekali sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama. Kita lanjut. Qauluhu darabatil malaikatu bi ajnihatiha khada'anan liqauli. Para malaikat memukulkan sayap-sayapnya karena tunduk patuh terhadap apa yang Allah firmankan, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Ay liqaulillahi ta'ala, yakni terhadap firman Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-Hafidh, berkata al-Hafidh, khada'anan bi fathatain min al-khudu, dengan dua fathah kha dan dad dari kata al-khudu, tunduk. Wa fi riwayatin bi dhammi awwalihi wa sukuni tsanihi, dalam riwayat yang lain dengan bi dhamma huruf yang pertama dan disukun huruf yang kedua, yakni khud'anan. Wahuwa masdar bimana khadi'in, dan itu masdar maknanya sama khadi'in, mereka tunduk terhadap apa yang Allah firmankan. Qauluhu ka'annahu silsilatun ala safwan, dalam hadis disebutkan seolah-olah seperti rantai besi di atas batu cadas. Ay ka'anna sautal masmu' silsilatun ala safwan, yakni seolah-olah suara yang didengarkan tadi seperti suara rantai yang ada di, yang diseret atau yang ada di atas batu keras, batu cadas yang keras. Wa huwal hajarul amlas, yakni batu cadas yang keras. Nah, qauluhu yanfudhuhum dhalik, suara itu menembus mereka. Wa huwa bi fathat tahtiyah, bi fathat tahtiyah, yakni dengan di fathah ya'nya, yanfudhuhum wa sukunin nun, dan nun yang disukun. Wa dhammil fa, fa yang di dhamma. Wa dhal mu'jamah, yanfudhuhum dhalik. Dhalik ay al-qaul, yakni ucapan itu menembus. Wa dhamir fil yanfudhuhum lil malaika, dhamir dalam pada kata hum fi yanfudu, pada kata yanfudu hum, yani al malaika, yani maksudnya ucapan atau firman Allah Subhanahu wa taala itu menembus mereka para malaikat. Ayan fudu dzalikal qaulul malaikata ayakhlisu dzalikal qaul wa yamdi fihim hatta yafza'u minhu, yakni firman Allah tersebut menembus para malaikat, ya, yakni melalui atau yamdi fihim, berlalu atau menembus mereka sehingga mereka pun kaget, mereka pun jatuh, ya, nah, tunduk terhadap apa yang Allah firmankan, takut dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inda Ibnu Madduyah min hadis Ibnu Abbas, dalam riwayat Ibnu Madduyah dari hadis Ibnu Abbas, fala yanzilu ala ahli samai illa su'iku, di mana ayat atau firman Allah Subhanahu wa taala ini, firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, tidaklah turun kepada penduduk langit kecuali mereka pingsan, mereka terkletak. Nah, riwayat Ibnu Maddawai ini juga dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dalam Ad-Dalail, Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimasqah, dari jalur Hammad Ibnu Salamah. Hammad Ibnu Salamah mengatakan, haddatsana Atha Ibnu Sa'id, telah memberitakan kepada kami Atha Ibnu Sa'id, an Sa'id Ibnu Jubair, dari Sa'id Ibnu Jubair, an Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, wa hadzal isnad aqallu ahwali al-husnu, sanad ini derajat paling rendahnya adalah al-husn, bagus, ya. Naam, kata Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizullah, wa Atha Ibnu Sa'ib, perawi Atha Ibnu Sa'ib, sadukun fi nafsihi layyinun fi dhabtihi, seorang yang saduk pada diri beliau, layyin fi dhabtihi, tetapi dhabt beliau itu ada sedikit kelemahan, ya, bisa babi ikhtilatihi, disebabkan di akhir hidup beliau terjadi ikhtilat, ya. Kita mengetahui bahwa seorang yang tua itu terkadang Allah Subhanahu wa taala beri ujian, tidak lagi mampu secara utuh sebagaimana saat muda menjangkau apa yang dahulu dia jangkau, apa yang dahulu dia hafal. Kadang-kadang terjadi perubahan ingatan, ya. Nah, kadang sedikit, kadang banyak, berbeda-beda, tergantung apa yang Allah Subhanahu wa taala uji kepada hamba tersebut. Dahulu para perawi yang terkenal thiqah, terpercaya, ketika keluarganya melihat atau mengetahui bahwa ada di antara keluarganya, orang tuanya misalkan, ya, telah mengalami sedikit perubahan hadis-hadisnya, maka mereka berusaha menahan, ya, perawi tersebut untuk tidak menyampaikan hadis, agar dengan tujuan riwayat-riwayat beliau yang telah disampaikan, riwayat-riwayat yang terpercaya, bisa diambil riwayatnya. Nah, namun ada pula di antara para perawi yang tetap menyampaikan hadis, menyangka bahwa apa yang disampaikannya setelah masa tua tersebut itu tetap benar. Nah, maka disinilah terjadi perbedaan penilaian dalam hadis-hadis tersebut. Ya, nah, ada di antara para perawi yang diketahui siapa para perawi yang mengambil riwayat-riwayatnya sebelum mengalami perubahan, dan perawi-perawi yang mengambil riwayatnya setelah terjadi perubahan, sehingga riwayat-riwayatnya bisa dibedakan, bisa dipisahkan. Kalau yang meriwayatkan perawi-perawi ini, maka riwayatnya sahih, karena perawi-perawi ini telah mengambil riwayat-riwayatnya sebelum mengalami perubahan. Seperti Al-Abadilah yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Al-Abadilah yang meriwayatkan dari Ibnu Lahi'ah rahimahullah, ya, sebelum terbakar kitab-kitab beliau. Nah, demikian. Ada juga para perawi yang mengalami perubahan hafalan namun tidak dapat dibedakan. Riwayat-riwayat ahlul ilmi, para perawi yang mengambil riwayat dari beliau sebelum perubahan dan setelah perubahan tidak bisa dipisahkan, sehingga para ulama menghukumi secara utuh, ya. Jika tidak bisa, tidak mampu diketahui terpisahnya, maka dianggap perawi tersebut atau riwayat perawi tersebut tertolak. Nah, maka riwayat ini, riwayat Atha ibn Sa'ib, ya, juga termasuk riwayat yang terjadi perbedaan antara sebelum terjadi ikhtilaf hafalan beliau dan setelahnya, ya. Jumhur al-a'immah, jumhur para ulama, para imam-imam hufadz seperti Ibnu Ma'in, Abu Dawud, Al-Tahawi, Al-Kinani, mereka menganggap, berpandangan bahwa Hammad ibn Salamah telah mendengarkan hadis-hadis Atha ibn Sa'ib semenjak sebelum terjadinya percampuran, ya, sebelum ikhtilaf hafalan-hafalan beliau, sehingga riwayatnya riwayat yang sahih, riwayatnya riwayat yang sahih, dan telah datang sejumlah riwayat-riwayat, ya, Hammad ibn Salamah dari beliau, dan riwayat-riwayat tersebut ketika dicocokkan dengan riwayat-riwayat yang para hufadz, ternyata riwayat-riwayat tersebut sahih. Ini semakin menguatkan bahwa Hammad ibn Salamah rahimahullah telah mengambil riwayat dari Atha ibn Sa'ib seperti dalam hadis ini, itu sebelum terjadi perubahan hafalan dari perawi tersebut, sehingga riwayatnya riwayat yang diambil. Sehingga atsar ini, atsar Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, atsar yang sahih. Naam. Wa inda Abi Daud wa ghairihi marfu'an, dalam riwayat Abu Daud dan yang lainnya secara marfu'. Nah, ini yang disebutkan di awal. Riwayat Ibnu Mas'ud ada yang mauquf, ada yang marfu'. Riwayat ini riwayat yang marfu'. Idza takallama Allahu bil wahyi sami'a ahli samaa'id dunya salsalatan kajarri silsilati 'ala as-safa fayus'aqun thumma fala yazalu kadzalik hatta ya'tiyahum Jibril al-hadis. Ya, terjadi perbincangan di kalangan para ulama, ya, tentang riwayat yang marfu' ini, ya. Para imam-imam seperti Al-Khatib dalam Tarikh Dimasqah, beliau melemahkan riwayat yang marfu'. Beliau mengatakan gharib, ya. Nah, rawahu ashabu Muawiyah mauqufan wa huwa al-mahfuz. Atsar ini telah diriwayatkan oleh murid-murid Muawiyah secara mauquf, dan itu yang mahfuz, itu yang terpelihara. Ad-Daruqutni juga menyebutkan dalam Ilal, al-mauquf huwal mahfuz. Riwayat yang mauquf itu yang terpelihara. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, yang sahih riwayat yang mauquf. Sekalipun riwayat yang mauquf yang sahih, namun riwayat ini memiliki hukum marfu', lahu hukmu raf'i, ya. Karena apa yang disebutkan ini itu tidak keluar dari pendapat atau pikiran semata, tapi melainkan diambil dari wahyu. Ini insyaallah akan kita pelajari di pertemuan berikutnya biiznillah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji berikan manfaat. Wallahu taala alamu bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.